Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Faqad qala rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a wa attaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana alaykum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayuhal ladhina amanu attaqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, ikhwani fid din rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, pada pembahasan kita dalam pelajaran kita At-Tuhfah Al-Wusabiyah fi tashili matan al-ajurumiyah, kita sudah jelaskan macam-macam dari isim la annafiyah lil jins. Bahwasanya isim la annafiyah lil jins terbagi menjadi dua macam. Yang pertama mufrad, yang kedua ghairu mufrad. Ghairu mufrad terdiri dari mudaf dan syabih bil mudaf. Dan telah kita jelaskan bahwasanya keadaan isim la ketika dia dalam keadaan mufrad, dan makna mufrad di sini adalah malaysa mudafan wala syabihan bil mudaf, dia dalam keadaan mabni ala ma yunsabu bihi. Adapun kalau isim la dalam keadaan ghairu mufrad, apakah dia mudaf ataupun syabih bil mudaf, maka dia dalam keadaan mansub. Dan pada pembahasan sebelumnya kita sudah jelaskan juga tentang syarat-syarat la annafiyah lil jins beramal amalan inna, yaitu bahwasanya isim yang pertama syaratnya adalah isim dan khabarnya harus nakirah, kemudian la harus bersambung dengan isimnya, dan yang ketiga tidak la tidak terulang. Ikhwani fiddin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, pembahasan kita berikutnya adalah tentang bagaimana kalau syarat tersebut tidak terpenuhi. Qala, Qala hukmula idza ikhtalla syartun min syurutiha. Hukumlah kalau dia kehilangan salah satu dari syarat-syaratnya. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala fa'in lam tubashirha wajaba arraf'u wa wajaba tikrarula. Nahmu la fidari rajulun walam ra'atun. Fa'in takarrarat jaza i'maluha wa ilgha'uha. Fa'in syi'ta kulta la rajula fiddari walam ra'ata wa in syi'ta qulta la rajulun fid dari wa la imra'atun. Qala asyarihu hafizahullahu ta'ala qad taqaddama anna la annafiyya lil jinsi la ta'malu hadzal amala wujuban illa bi thalathati syurutin fama takhtalla syartun min hadhihi syurut lam yajib i'maluha bal qad yajibu ihmaluha. Telah berlalu penjelasannya bahwasanya la annafiyah lil jins tidak beramal amalan ini, yaitu tidak beramal amalan ini, tidak beramal amalan inna wa akhwatuha menasabkan isim dan merafakkan khabar wujuban secara wajib, kecuali illa bithalathati syurut, kecuali dengan tiga syarat. Fama takhtalla syartun min hadihi syurut. Ya, ketika hilang salah satu dari syarat-syarat ini, maka tidak wajib untuk diamalkan, bahkan bisa jadi dia diihmalkan, yaitu tidak diamalkan, wajib tidak diamalkan. Qala wa bayanu dhalika an naqul idhtalla syartul awwal. Ini keadaan yang pertama. Keadaan pertama idza ikhtalla asyartul awal. Yaitu apa? Bi'an dakhalat la ala ma'rifah. Wajaba hina idzin ilgha'uha wa tikraruha. Ilgha'uha wa tikraruha. Nahu la zaidun qa'imun wala amrun. Fala nafiya lil jins mulghah la amala laha wa zaidun qaimun mubtada wa khabar wala amrun ma'tufun alaih. Wala amrun qaimun. Wa mithaluhu min at-tanzil qawlu ta'ala la syamsu yang bagilah an tudrikal qamara wa lal-lailu sabiqun nahar. Sahihnya di sini la syamsu, la masuk wadah asyamsu, asyamsu ma'rifat, maka dia wajib maka dia dalam keadaan marfu la syamsu, bukan la syamsa. Kemudian tukarar la, la-nya diulang, walal lailu sabiqun nahar. Ini kalau dia kehilangan syarat yang pertama, yaitu la masuk kepada ma'rifah, maka ketika itu wajib diilgha, ya, dihilangkan amalannya, kemudian wajib berulang la-nya. Keadaan yang kedua, wa idza ikhtalla asyartu asani bi an fasala baina la wasmiha fasilun wajaba aidan ilgha'uha wa iqraruha. Kalau dia kehilangan syarat yang kedua, yaitu di mana di situ ada yang memisahkan antara la dan isimnya, ya, ada pemisah antara la dan isimnya. Syarat yang kedua apa? Syarat yang kedua, an la yufsal bainaha wa bainasmiha, tidak dipisahkan antara dia yaitu la dan isimnya. Nah sekarang syarat ini hilang. Syarat ini hilang, di situ ada pemisah antara la dan isimnya. Maka ketika itu wajib juga diilgha amalannya, yaitu dihilangkan amalannya dan diulang, ya, diulang apa? La-nya, diulang la-nya. Nahu la fiddari rajulun wala imra'atun. Rajulun di sini dalam keadaan marfu sebagai mubtada muakhar, fiddar ta'alluq muta'alliq bi khabar mahdhuf. La di sini tidak beramal. Kenapa? Karena dia terpisah antara la dengan rajulun. Fala nafiyah lil jins mulghah la amala laha. Wa fid dari jar wa majrur muta'alliqun bi mahdhufin khabarun muqaddam. Rajulun mubtada muakhar wala imra'atun ma'tufun alaih. Maka la di sini nafiyah lil jins, ya, dia mulghah, tidak beramal. Fiddari jar majrur muta'alliq bi mahdhuf khabar muqaddam. Rajulun mubtada muakhar wala imra'atun ma'tufun alaih. Wa mithaluhu min adh-dhikril hakim qauluhu ta'ala la fiha ghaulun wa lahum anha yunzafun. Syahidnya di sini la fiha ghaulun, ya, terpisah antara la dan ghaulun dengan fiha, maka ghaul la tidak beramal amalan inna, ya, dan wajib diulang lanya. Ini kalau dia kehilangan syarat pertama dan syarat yang kedua. Ya, syarat yang pertama adalah isim dan khabarnya nakirah, ya. Hilang syaratnya, yaitu dia masuk pada ma'rifat misalnya. Syarat yang kedua tidak ada pemisah antara la dan isimnya, hilang syarat itu, di mana di situ ada pemisah. Nah, ketika kehilangan dua syarat ini, salah satu dari dua syarat ini, syarat yang pertama atau syarat yang kedua, maka konsekuensinya sama, yaitu apa? Wajib diilgha, dihilangkan amalannya, ya, kemudian la-nya berulang, la-nya harus diulang. Baik. Akan berbeda ketika dia kehilangan syarat yang ketiga. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala wa idza ikhtalla asy-syartu tsalits apa itu syarat yang ketiga? Syarat yang ketiga, la-nya tidak berulang. Nah, kalau dia hilang syarat yang tiga, di mana bi'an takarrarat la ma'a tawaffuri asyartainil akharain jaza i'maluha litawafuri syartain wa jaza ilga'uha bisabab at-tikrar. Jaza i'maluha litawafuri asyartain wa jaza ilga'uha bitikrari bisabab at-tikrar. Ya, berarti di sini ada dua keadaan. Kalau syarat yang ketiga yang hilang yaitu terjadi pengulangan la, di mana dua syarat yang lain terpenuhi, yaitu la masuk kepada nakiratain dan tidak ada pemisah antara dia dan isimnya. Maka ya, keadaan yang pertama dia boleh diamalkan. Dia boleh diamalkan. Ya. Fatakulu alal i'mal, contohnya la rajula fiddari wala imra'ata. Bifathi rajula wa imra'ata. Wa mithaluhu minal Qur'anil azim. Qawluhu jalla jalalu fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Ya. Fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Di sini semuanya beramal. Wa taqulu alal ilgha. La rajulun fid dari wala imra'atun. Boleh kita katakan la rajula fid dari wala imra'ata, boleh la rajulun fid dari wala imra'atun. Bi raf'i rajulun wa imra'atun, dengan dirafakannya rajulun dan imra'atun. Ya. Kalau la rajula fid dari, rajula isim la, fid dari muta'alliq bi khabarillah. Kalau la rajulun fid dari, rajulun mubtada, fid dari muta'alliq bi khabar. Contoh dalam Quran Al-Karim, wa misaluhu minal kitabil aziz, ya, dalam Al-Quran, qawluhu ta'ala la bay'un fihi wala khilal. La bay'un fihi wala khilal. Bay'un dirafakkan, begitu juga khilal. Ya, di mana la di sini tidak beramal karena berulangnya la. Wallahu ta'ala a'lam. Selesai kita dari pembahasan la annafiyah lil jins, dan insyaallah pada pertemuan berikutnya kita masuk pada pembahasan al munada. Naktafi lahuna. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.